Makanya saat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibu Ratib Al-Attas, beliau sholat malam ulang-ulang, bangun, sholat lagi bangun. Santrinya pernah satu malam bangun, tengah malam lihat gurunya lagi sholat. Langsung wudhu, gak berani deket tapi agak jauh sedikit, tabarukan, makmuman niatnya. Tujuannya apa? Bukan makmuman karena sholat sunnah, enggak jamaah itu enggak sunnah, enggak ada pahalanya. Tapi tujuannya ingin masuk ke bagian gurunya. Saat gurunya masuk ke hadirat Allah, dia menggabung diniati jamaah supaya masuk ke hadirat Allah lewat pintu gurunya. Jadi tabarukan, ini gurunya sholat, wis Allah Akbar. Karena dalam hukum fikih, sholat sunnah, jamaah, enggak berpahala jamaah, tapi sah. Paham ya? Jamaahnya sah tapi enggak berpahala jamaah. Artinya enggak batal, boleh. Lah ini enggak peduli, enggak mikirkan jamaah pahala enggak. Mikirkannya masuk tabarukan, kalau seorang wali, seorang guru, seorang imam yang sholat menghadap Allah dengan kekhusyuannya masuk ke hadirat Allah, maka yang makmum ke bawah masuk ke hadirat Allah lewat pintu gurunya. Sehingga cepat-cepat tabarukan. Mulane ning ana wong saleh sholat hatta sunnah ngintil mburine. Masuk dengan niat tabarukan, masuk walaupun tidak dapat pahala jamaah. Tidak sunnah memang. Salat sunnah sunnahnya sendiri-sendiri. Tapi madhab Syafi'i dan Maliki mengatakan, atau beberapa madhab lagi, ulama mengatakan boleh dikerjakan jamaah meskipun itu salat sunnah. Faham ya? Bahkan ada salat sunnah yang diharuskan jamaah. Seperti apa? Taraweh, salat Idul Fitri, Idul Adha. Oke. Itu sholat-sholat sunnah itu di jamaah. Tapi selain itu gak sunnah jamaah, tapi boleh, mubah namanya. Hukumnya apa? Mubah, boleh. Masuk belakangnya, gak mau ganggu gurunya lagi khusyuk, agak jauh sedikit. Ruku, ikut ruku. Itidal, sujud. Gurunya salam. Berdiri lagi. Takbir, sujud, salam. Berdiri lagi, salam, berdiri, ngikutin. Si santri masih muda, gurunya sudah sepuh padahal. Santri mulai dalam hatinya, ini gak kena menurut mandek-mandek. Saya berharap doa mau ngamini. Gitu. Setelah selesai doa saya mau ngamini. Gitu. Tapi salam bangun lagi. Sampai kapan? Padahal itu tengah malam, masih jauh subuh. Salam bangun. Akhirnya si santri mulai kecapean. Karena sholatnya sudah gak nikmat santrinya. Itu cuma pengin barokah tok. Belum merasakan kenik. Ini yang di depan sholatnya dengan penuh kenikmatan. Salam bangun. Salam itu terpaksa. Harus salam aturan syariat. Ini orang salam. Pengen jumlah yang banyak. Dan sekaligus ingin tidak ingin lepas dengan Allah. Ingin selalu munajat dengan Allah. Karena jumlahnya istiqomah pengen banyak. Ya harus salam berdiri lagi. Hakikatnya kalau beliau-beliau itu gak ngejar jumlah rokaat. Ya satu rokaat sampai subuh. Sayyidina Utsman itu ngurang-ngurang satu ayat dari akhir malam sampai subuh, satu ayat, kemudian ruku, salam, subhanallah, nikmat, nih, salam, ngetik. Si santri mulai kesel, ya. Akan nemen gening sholat ya, bibi, wis, santri, karena santri ngerti hukumnya sholat sunnah ini hatta jagong tetap sah, walaupun berdiri mampu, tapi duduklah, karena capek mungkin gak apa-apa, akhirnya duduk, ngikuti dengan duduk. Yang penting saya gak mau berhenti, harus ikut, saya harus kuat, meskipun harus duduk, salam, diri lagi, terus. Sudah lama, paginya masih jauh, ngantuk, biasa turu. Ente, sing ora biasa melek bengi, terus dipaksakan melek, hatan jago ngok, turu, jago ngobrol lah, iya, orang biasa. Iya nggih. Gini apa badan? Saya punya teman yang enggak bisa tidur di atas jam 10. Begitu kumpulan sebentar majelis lendehan tembok B kayak bantal langsung. Sudah enggak bisa. Memang enggak biasa melek, Ma. Malam ngantuk. Apa maning nempel bantal, nempel tembok B langsung turu. Ngapunten. Ini santri ini sudah capek, ngantuk, duduk. Kadang-kadang Habib baca ayat yang agak lama, sehingga nunggu lama. Akhirnya tidur. Tidur, gak sadar tidur dengan duduk. Salah, terus Habib Umar ini terus dengan sholat salam. Setelah mendengar tarhim sebelum subuh, kemudian ditutup sholatnya doa. Setelah doa sambil nunggu subuh, subuh adzan, nengok keluar, mau keluar ke masjid, ngimami masjid, nengok di belakang ada santri lagi. Santri lagi nyekong turun. Dibangun, kum kum kum, adzan subuh, kum. Bangun malu sekali dia, bangun. Wudu, ngejar ke masjid, sholat subuh sama. Akhirnya santrinya datang setelah sholat wirid selesai, ngadep sama Habib Umar. Ya Habib, maafkan saya, sebetulnya saya tadi malam ngikutin sholat belakang antum. Saya berharap antum saat doa saya bisa didoakan. Saat selesai sholat saya mau minta doa khusus tengah malam. Saya nunggu tapi enggak sanggup ngikutin antum sampainya ketiduran. Habib, doakan anak. Ya khair. Terus apa sih Bib rahasianya kok antum bisa sholat dalam jangka yang lama, waktu yang lama, jumlah yang banyak, enggak capek, enggak ngantuk, saya sendiri enggak mampu. Doakan biar seperti antum. Doakan biar senang ibadah. Kata Imam, rahasianya pengen tahu? Pengen tahu rahasianya? Iya Habib. Nanti malam habis isya ikut saya ke saudara, salah satu teman, saudara kerabatnya ada di kampung Hore atau namanya, ada hajatan. Yang hajatan orang kaya, masih saudara. Hasiatannya kadang-kadang bukan cuma satu hari, berhari-hari. Habib Umar bilang nanti malam antar saya ke tempat fulan, ada hajatan man. Ada ning nang kene iki mesiki panakit arane apa rasulan apa apa. Arane apa? Hah? Rasulan. Apa? Rasulan ya. Mesane jawabnya bingung sih. Nang kene tok sing rasulan kan ora. Artinya doa, tahlil atau acara keluarga perempuan, kalau di Indonesia di karangan Habib namanya macar. Artinya acara khusus keluarga, habis doa, habis mulut, terus malamnya rahatan itu, rahatan. Ada gambus, ada apa, besoknya baru acara resmi gitu. Artinya acara macar kalau di sini istilahnya. Kalau di antum namanya apa? Rasul. Cuman rasulan biasanya kan doa tahlil tok ya. Enggak ada acara keluarga, ini ada acara di Hadramut begitu. Habis doa tahlil selesai, malamnya keluarga kumpul acara rahatan. Ngerahatna penganten. Biasanya kalau yang kaya manggil gambus. Yang enggak kaya ngumpulkan pokoknya rahatan, dipacari kakinya, di ledek, di macam-macam lah. Pokoknya rahatan keluarga, itu namanya acara macar. Itu datang malam itu. Karena keluarga datang malam. Setelah sholat isya selesai, santri datang, Habib, sekarang nanti saya masuk rumah dulu, nanti saya keluar, kamu tunggu aja. Masuk, nunggu nih, wis rakat, Habibnya keluar, pakaian rapi, digandeng seperti biasa, karena beliau gak melihat, digandeng sama santrinya jalan. Pas datang di acara, tempat-tempat itu lagi rahatan, wis, lagi rame. Acaranya sudah mulai siap-siap, apa namanya, yang mau habis acara tahlil maulid itu, gambusan wis siap-siap, suaranya lagi rahat. Wah. Terus kata Habib, itu ada acara gambus nah ya, habis acara. Iya. Kalau gambus-gambus kayak gitu sampai kapan? Sampai malam, Bib. Oh, sampai malam. Kalau setelah acara tasakuran doa terus mulai sampai malam. Sampai malam. Iya. Yang nyanyi enggak capek? Ya enggak, Bib. Biasa sudah. Yang joget enggak capek. Sampai malam. Kalau lagi rame, rahat, sing nyanyi ini rahat, sing joget rahat, kadang-kadang hampir pagi. Sampai tengah malam. Enggak capek. Enggak. Kenapa enggak capek? Senang. Rahat. Hatinya senang. Terus dijawab sama beliau. Tangan santrinya dipegang. Wallahi. Demi Allah. Kesenangan mereka dibanding kesenangan saya saat qiyamul lail jauh. Mereka kesenangan semu, kesenangan syahwat, kesenangan hawa nafsu. Kalau saya kesenangan kenikmatan, nikmatnya hati, nikmatnya nur, nikmatnya sir, nikmatnya nikmatnya macam-macam. Manisnya sholat. Sehingga kalau kamu tanya, apa sih resepnya? Ya resepnya istiqomah sampai merasakan manis. Sampai merasakan manis. Gak mungkin rasa manis itu kalau belum berulang-ulang. Makanya, pertama istiqomah dulu, lama-lama nyandu, habis nyandu manis. Paham nggih? Wis ki gampangane tak contoni sing gampang. Wong sing pertama tembe udut, enak ora sih? Sing nggrungan rata udut, ngintil kancane melu-melu udut, udute pi wagu. Nyekel tangane pi wagu, nggih nggih. Ketara mboten sing bocah nggrungan udute. Ketara bleh. Aslinya dudu perokok, tapi karena ditawani dia yang ngerokok beking sih, mele-mele udut, wagu mboten. Tanyakan, saat ngerokok, enak enggak? Enggak enak. Kadang-kadang, watuk, senggruk, mau ngerokok tahu. Tapi kalau terus, saben kumpul sogongi, ngerokok. Terus, nyandu enggak akhirnya? Nyandu, abis nyandu baru ngerasakan nikmat enggak? Nikmat. Perokok yang sudah nyandu itu baru ngerasakan nik. Tapi kalau belum nyandu, belum mulai ketagihan, belum bisa merasakan nikmatnya rokok. Paham gih? Niki contoh karena diulang-ulang, karena seringnya udut. Pertama orang enak, pertama pahit, pertama watuk, pertama terpaksa. Tapi dipaksa, pengen. Akhirnya mulai kesanduan, mulai ada. Dan lama-lama baru rasakan nih. Ibadah juga demikian. Pertama berat, ngaji Quran, abu tepur. Enak nonton bal ya. Misalnya guyu kerasa. Gengi, iya enak nonton TV, tapi kalau dibiasakan terus nanti nih, mudah-mudahan kenikmatan itu diberikan kepada kita semua. Insyaallah. Sebelum kita wafat, sebelum kita menghadap Allah, Allah berikan kenikmatan dalam ibadah, lezat dalam ibadah. Dzaqata'mul iman, hadis Nabi. Dzaqata'mul iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina. Akan merasakan ta'mul iman, manisnya iman, rasa halawanya iman. Siapa yang akan merasakan halawa iman? Yang beriman kepada Allah. Iman ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya, dan ridho terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiya. Siapa yang akan merasakan rasa iman? Orang-orang yang beriman, yang ridho terhadap Allah Tuhannya, ridho terhadap Nabi dan Islam sebagai agamanya. Kalau itu di istiqomai, insya Allah akan merasakan lezatnya halawatul iman. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah beri kita istiqomah insya Allah. Ini salah satu usaha untuk husnul khotimah. Istiqomah dalam kebaikan adalah usaha untuk meraih husnul khotimah. Terutama istiqomah sampai ujung-ujung amal. Misal rutinan selasanan. Garis sedina rong dina maning ditahan, dipertahankan hari-hari terakhir, biar hari terakhir full husnul. Ini kan malam terakhir bulan depan minggu depan sudah akhirus. Minimal sing bengi ki hadir minggu ngarepe akhirusana kudu. Sing bengi ki ora hadir ya dikabari ora hadir babat, sing penting penutupan hadir. Siap ya? Mesti gandeng wong siji siap. Wong siji gandeng siji. Batire sing ben pernah apa sing durung tau digandeng ben Pak Melu barokah khatmil Quran, barokah akhirus sana, barokah penutupan majelis, mudah-mudahan dibarengi dengan kedatangan para habaib nanti, para asatid, nambah barokah lagi insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan Allah tutup setiap kebaikan, setiap amal baik kita dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga Allah tutup umur kita pun dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin. Habib Umar bin Hafid, beliau menganjurkan orang yang mendapatkan husnul khotimah itu ada ciri-cirinya. Kemudian usahanya, ikhtiar syariatnya juga ada. Salah satunya adalah selain doa ya, selain ya Allah biha husnul khotimah, doa. Orang tersebut biasanya menjaga akhir-akhir amal, akhir waktu dan akhir amal. Waktu-waktu yang Allah pilihkan kita ada perputaran pergantian rutin, ada siang, malam, siang gitu kan. Bulan, tahun, amalan kita. Itu kalau orang yang ingin dapat husnul khotimah, salah satu usahanya adalah setiap amalan selain diistiqomai minimal akhirnya dijaga baik, ditutup baik akhir. Perputaran satu tahun umpama majelis akhir sanah Selasa depan. Akhir sana, minggu terakhir hadir dengan niat yang baik, dengan doa yang baik, dengan macam-macam semuanya disiapkan dengan kebaikan-kebaikan, maka tahun itu dalam perputaran akhirnya baik. Berarti akhirnya husnul bulan semacam itu. Kemarin bulan Rajab, akhir Rajab menjelang Sya'ban kita tutup dengan istighfar, dengan doa, dengan minta sama Allah mudah-mudahan semua kebaikan bulan kemarin ini diterima amal ibadahnya, kesalahannya diampuni dosanya. Kemudian niat baik bulan depan adalah Sya'ban, mudah-mudahan Sya'ban lebih baik dari Rajab. Itu selalu jaga akhir. Akhirnya tutup kebaikan. Dina atau siku, melek mata, blak. Aktivitas sampai balik ke kasur lagi, sebelum merem lagi, doa, minta ampun, berarti hari itu ditutup dalam keadaan husnul. Setelah selalu gitu. Akhir hari, akhir minggu, akhir bulan, akhir tahun, akhir amal, akhir, semua ditutup dalam keadaan baik, dengan niat baik, sambil minta sama Allah supaya semua kekurangannya dimaafkan, kelebihannya digabul dan lipat gandakan. Saat menjaga akhir-akhir yang baik tadi, maka Allah mudah-mudahan tutup akhir umur kita dengan baik. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Sing wingi-wingi kalong-kalong majlisnya, sing bolong-bolong, teka mangkat tuh orang yang mau ngaji kadang-kadang angot-angotan ya, lagi kenteng-kenteng dong lagi. Umpama belum bisa istiqomah, minimal akhir-akhir ini mulai majlis-majlis yang antum hadiri dimanapun akan ada akhirul sanah, yo nggih, akan ada penutupan-penutupan. Hadiri dengan niat yang baik, tutup dalam keadaan baik, hari-hari menjelang penutupan diniati baik. Kemudian minta sama Allah, kalau ada kekurangan mudah-mudahan ditutupi, diampuni. Kalau ada kebaikan mudah-mudahan diterima dan dilipat gandakan. Amin Allahumma.